takkan pernah mendapatkan cinta. Cinta seperti yang aku berikan kepada kamu. Kamu nanti pasti kan menyadarinya. Saat aku tak lagi ada, kamu takkan pernah tahu betapa aku memuja kamu seperti ku memuja Dewi Cinta.